Apa yang dibutuhkan Indonesia? Jujur, sederhana, dan bekerja. Ayo kawan, dukung Jokowi kala. Bersatu padu coblos nomor 2. Apa yang dibutuhkan Indonesia? Jujur, sederhana, dan bekerja. Ayo kawan, dukung Jokowi kala. Bersatu padu coblos nomor 2. Badannya kurus, wajah kampungan, namun hatinya tulus. Sinar harapan dengan kerja nyata, kau jawab keraguan. Karena janji-janji sudah membosankan. Citramu sederhana apa adanya, cerminan sikap dari nuraninya. Lambang cinta untuk rakyat Indonesia. Jokowi adalah kita. Ratu adil tak usah dicari, coba tanyakan di dalam hati. Rekam jejaknya sudah pasti, jawabannya adalah Jokowi. Apa yang dibutuhkan Indonesia? Jujur, sederhana, dan bekerja. Ayo kawan, dukung Jokowi kala. Bersatu padu coblos nomor 2. Apa yang dibutuhkan Indonesia? Jujur, sederhana, dan bekerja. Ayo kawan, dukung Jokowi kala. Bersatu padu coblos nomor 2. Jika suara rakyat, suara Tuhan, suara berarti tak ada harganya. Justru karena tak ternilai harganya, takkan ada yang sanggup membayarnya. Sekian lama reformasi hanya utopia, sekian lama demokrasi tersandra. Pertiwi menangis berdoa, Jokowi jawabannya. Apa yang dibutuhkan Indonesia? Jujur, sederhana, dan bekerja. Ayo kawan, dukung Jokowi kala. Bersatu padu coblos nomor 2. Apa yang dibutuhkan Indonesia? Jujur, sederhana, dan bekerja. Ayo kawan, dukung Jokowi kala. Bersatu padu coblos nomor 2. Yang lebih penting dari politik kawan adalah kemanusiaan. Guru bangsa mengajarkan kita saudara dalam kebinekaan. Setelah pilihan dan kemenangan, kami akan mundur menarik dukungan. Membentuk barisan parlemen jalanan, mengawasi amanah kekuasaan. Menang tak jumawa, kalah lapang dada. Siap